Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kembali kita melanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam membahas syarah al-arba'in nawawiyah, yaitu sebuah kitab yang berjudul Al-Minhatur Rabbaniyah, dalam menjelaskan hadis-hadis arba'in nawawiyah. Dan alhamdulillah kita masih dalam penjelasan terkait dengan hadis yang kedua, hadis yang azim, hadis yang sangat agung, yang membutuhkan konsentrasi, demikian pula juhud, ya, kesungguhan kita semuanya untuk berupaya memahaminya. Karena seperti yang Nabi sebutkan bahwa hadis ini itu mengajarkan kepada kita tentang umuruddin, ya, perkara-perkara agama, kulluha, semuanya. Dan hadis ini memuat tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Barang siapa yang bisa memahami hadis ini dengan baik, kemudian mengambil faedah-faedah ilmiahnya, lalu ia mengamalkannya, luar biasa manfaatnya, pengaruhnya, sekaligus buahnya, menambah iman, kemudian meningkatkan, ya, semangat, ya, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula memberikan motivasi, ya, kepada seorang muslim untuk semakin cinta dengan Islam yang ia peluk selama ini. Dan kita telah sampai pada bagian yang kedua dari apa yang Nabi jelaskan di dalam hadis ini, setelah beliau memaparkan tentang arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam, yang kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh Malaikat Jibril alaihissalam tentang apa itu iman. Yang kemudian Rasulullah menjawab dengan arkanul iman as-sittah, ya, enam perkara yang itu kemudian dikenal dengan rukun iman yang berjumlah enam. Ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada takdir yang baik, demikian pula yang buruk. Dan iman seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah pernyataan secara lisan, ya, qaul bilisan. Kemudian at-tasdiq al-jazim, ya, fil janan, ya, fil qalb. Keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali di dalam hati. Wal amalu bil arkan wal jawarih. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Inilah iman. Artinya seorang muslim dikatakan muslim apabila ia bisa memadukan antara apa yang tersimpan dalam hatinya berupa keyakinan, pembenaran terhadap Islam, demikian pula mengkompromikan dengan apa yang ia nyatakan secara lisan, ya, dengan amalan praktek di lapangan, amalan anggota badan. Sebagai contoh misal, seorang meyakini ya, tentang kebenaran syahadat. Dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada ilah, ya, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kedua, persaksian bahwa Rasulullah adalah, atau Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah, utusan Allah. Dia meyakini hal ini, ya, dan dia memahami, ya, mengetahui kandungan maknanya, dan itu syaratnya, ya, syarat persaksian syahadat itu bermanfaat. Apabila seseorang, ya, dia memahami kandungan maknanya, bukan sekedar mengucapkan, ya, bukan semata-mata memperbanyak, sering mengulang-ulang kalimat ini tanpa memahami kandungan maknanya. Ya, ini sama seperti kondisi kaum munafikin. Kaum munafikin mereka mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, bahkan mereka secara zahir menampakkan sebagai seorang muslim. Ya, bahkan mereka, ya, mengetahui kandungan maknanya. Namun ternyata mereka tidak mengamalkannya. Ya, tidak mengamalkannya. Ya, sebagaimana kaum musyrikin, kalau tadi kaum munafikin, kaum musyrikin mereka mengetahui kandungan maknanya namun tidak pernah mengucapkannya. Ya, dan tidak meyakini tentang kebenarannya. Dan lebih parah lagi, mereka tidak mau mengamalkannya. Maka mereka juga bukan seorang muslim. Nah, maka seorang muslim ketika mengucapkan dua kalimat syahadah dituntut darinya untuk mengamalkannya. Apa konsekuensinya? Di antaranya, ya, harus beribadah hanya kepada Allah dalam semua, ya, jenis ibadah. Ya, baik ibadah lahiriah yang zahir, yang nampak, sholat, ya, puasa, zakat, ya, haji, umroh, atau yang batin, yang tersembunyi, amalan hati, rasa takut, tawakal, khosyah, ya, rasa harap, dan seterusnya. Ya, ini semuanya, ya, rangkaian dan ragam ibadah yang harus diarahkan, dipersembahkan untuk Allah semata. Manakala seseorang mempersembahkan atau memberikan sebagian dari jenis-jenis ibadah yang kita sebutkan di antaranya, maka dia berarti tidak mengamalkan ucapan dua kalimat syahadah yang dia ucapkan, sehingga tidak bermanfaat, batal. Ya. Demikian pula di antara konsekuensi syahadatul rasul, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, adalah seorang muslim harus siap, ya, membenarkan setiap apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan harus siap untuk menjalankan apa yang Nabi perintahkan, dan harus siap untuk meninggalkan setiap apa yang Nabi larang, dan harus siap untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara, metode pelaksanaan yang Nabi contohkan. Kalau tidak, ya, maka berarti dia tidak mengamalkan syahadatul rasul, tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Demikian pula ketika seorang meyakini tentang kewajiban sholat, ya, dia ucapkan wajib ataupun sholat itu wajib, sholat lima waktu, dia yakini kewajibannya namun tidak pernah mengerjakannya. Makanya juga, ya, menunjukkan dia dusta, dia bohong. Ya, bahkan dalam bab ini, ya, ketika seorang mengaku sebagai seorang muslim kemudian dia tidak mengerjakan sholat, itu diragukan keislamannya. Bahkan, ya, pendapat sebahagian para ulama menyebutkan bahwa orang tersebut kafir, keluar dari Islam, batal Islamnya. Ya, sehingga kalaupun dia meninggal dalam kondisi meninggalkan sholat, dia masih meyakini tentang kewajibannya, dia tinggalkan karena malas, atau meremehkan tentang pelaksanaannya. Ya, maka sebagian pendapat dari pendapat para ulama, orang ini murtad, keluar dari Islam. Ya, konsekuensinya berat. Ya, kalau seorang sudah dikatakan murtad, naudzubillah min dzalik, itu berat. Ya, maka dia akan diperlakukan tidak sebagaimana kaum muslimin yang lain ketika dia meninggal. Ya, tidak punya hak untuk dimandikan. Ya, tidak berhak untuk disolati. Bahkan kuburannya pun, ya, tidak ada kemuliaan. Tidak berhak untuk dikubur di kuburan kaum muslimin. Bahkan belumlah dia meninggal, ia masih hidup pun, kalau dia dikatakan murtad karena sholat yang ia tinggalkan, alal qaul, ya, berdasarkan sebagian pendapat tadi, itu enggak sah untuk menjadi wali bagi putri-putrinya yang hendak menikah. Enggak sah. Bahkan kalaupun dia meninggal, harta yang ia miliki tidak boleh diwariskan. Ya, harus diserahkan kepada pemerintah untuk baitul mal. Ya, demikian. Ini terkait dengan sholat, karena ini termasuk pembahasan yang cukup, ya, pelik di kalangan para ulama. Ya, walhasil ini diantara contohnya, ya, bahwa seorang ketika sudah meyakini tentang kewajiban sholat, maka konsekuensinya dia harus mengerjakan sholat, dan itulah Islam. Itulah Islam. Nah, sehingga barakallahu fikum, intinya bahwa seorang muslim adalah seseorang yang bisa memadukan antara apa yang tersimpan dalam hati dengan apa yang dia amalkan secara zahir, sehingga tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, sekedar meyakini kewajiban ini dan itu dalam Islam, bahkan dia mengerti, faham tentang rincian detail dari masalah tersebut, tapi enggak pernah diamalkan, ya percuma. Sia-sia. Ya. Nah, sebagaimana seseorang ketika sudah, ya, mengaku bahkan meyakini manhajus salaf sebagai manhajul haq, ya, metode dalam memahami Islam yang ia gunakan adalah metode salaf, ya, kembali kepada pemahaman Rasulullah, mengacu kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'u tabi'in, dan para ulama, ya, dia ikrarkan, dia nyatakan manhajus salaf manhajul haq, ya, kemudian dia yakini, namun dia tidak mengamalkan, apa yang menjadi konsekuensinya? Maka ini dusta. Dusta. Ya. Nah, di antara thariqatus salaf, prinsip salaf adalah cinta dengan ilmu. Lah dia benci dengan ilmu, misalkan. Ya, berarti dipertanyakan pengakuannya. Dipertanyakan. Ya. Nah, di antara prinsip salaf adalah loyal dengan para sahabat. Lah dia benci dengan para sahabat. Pertanyakan pengakuannya. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan, ya, dan menukilkan, ya, sebuah bait syair. Ya, kullun yad'i waslan bilaila. Wa laila la tuqirru bidzaka. Ya. Masing-masing orang mengaku ada hubungan dengan si Laila. Namun ternyata si Laila ini, ya, tidak mengakui, ya, tidak merestui dan meridhai hubungan tersebut sama sekali. Ini dia tolak. Ya. Sebagaimana sebahagian mereka, orang-orang yang satu sisi, ya, ya, mungkin ada kecondongan dengan sunnah, dengan dakwah salafiyah, dengan dakwah tauhid, bahkan mungkin sebelumnya dia pernah berkecimpung, ya, bahkan mendalam mempelajarinya, aktif dalam pengajian, ya, namun ternyata dengan fitnah dunia, ya, fitnah syubhat dan syahwat, dia terfitnah. Akhirnya kondisinya berbalik, ya, dia memanfaatkan kedekatannya dengan orang-orang yang aktif mengaji salaf untuk kepentingan dunianya, untuk proyek pekerjaannya, untuk proyek dunianya, untuk jabatannya, untuk ininya, untuk itunya, macam-macam. Ya, sehingga dia akhirnya tidak begitu aktif, bahkan mati sama sekali. Ya, nggak pernah hadir sama sekali. Nah ini kasihan orang seperti ini. Ya, ketika dia mengaku-ngaku sebagai orang yang mengikuti salaf, namun justru perbuatannya, prakteknya tidak demikian, maka ini tidaklah bermanfaat. Dan bukan itu yang diinginkan dari seseorang. Ya, maka seseorang yang menisbahkan kepada salaf, maka dia harus siap untuk menjalankan konsekuensinya, dan itu bukan suatu beban, karena itu suatu kebanggaan, sesuatu yang memberikan motivasi dalam hidupnya, memberikan semangat dalam hidupnya. Kenapa? Karena jalan yang ia tempuh jelas, target jelas, kemudian prinsip-prinsip jelas. Bagaimana tidak jelas? Keyakinan-keyakinan yang dia yakini jelas, bahkan metode dan cara ibadah yang ia kerjakan jelas. Bagaimana cara muamalah dengan sesama, dengan orang lain, dengan tetangga, dengan kerabat, jelas. Ya, bahkan muamalah dalam urusan dunia juga jelas. Gimana gak semangat hidupnya? Beda dengan orang-orang yang gak punya prinsip, ya, terombang-ambing dengan perkataan manusia. Ya, kadang condong ke sini, kadang condong ke sana, kadang ikut ke sana, kadang ikut ke situ. Ya, enggak jelas. Ini yang membuat frustasi, putus asa dalam hidup. Tentu banyak. Ya. Berarti di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa seorang yang menisbahkan kepada salaf adalah orang-orang yang semangat. Semangat hidup. Ya, semangat untuk menuntut ilmu, semangat ibadah, ya, semangat untuk memberikan kebaikan, manfaat kepada diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Kenapa? Karena itulah di antara buah dan bukti kejujuran dalam menapaki dan menelusuri, meniti jejak salaf. Ya. Dan itulah di antara bukti kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada pembahasan kita bahwa memang demikian. Itulah Islam. Ya, memadukan antara apa yang zahir dengan apa yang batin. Kemudian kita sambung perkataan al-muallif hafizahullah. Ketika menjelaskan tentang kondisi salah seorang dari paman Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang dikenal sangat gigih dan kuat dalam membela Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sungguh disayangkan, sampai akhir hayatnya dia meninggal di atas kesyirikan, ya, di atas kekufuran. Siapa dia? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Nah, di mana kata beliau di sini, wa huwa mu'tarifun biqalbihi bi annahu rasulullah. Bahwa Abu Talib mengenal, ya, pada hatinya tentang status kemenakannya, yaitu Rasulullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Status beliau adalah rasul. Yakin. Kenal. Tahu persis. Ya. Wa anna dinahu azka adyanil khaliqah. Bahkan agama yang Nabi bawa itu merupakan agama yang paling suci, paling bersih. Ya. Dari agama-agama yang dianut oleh manusia. Abu Talib meyakini itu. Yakin. Ya. Ini ambil ini sebagai sebuah pelajaran, ya. Lakin mana'ahu min at-tasrih bidzalika wan-nutqi bidzalik mujamalatu qaumihi. Akan tetapi ya, Abu Talib terhalangi untuk secara terang-terangan menyatakan keislaman ya, dan membuat pernyataan Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang benar. Abu Talib enggak pernah menyatakan itu. Enggak pernah menyatakan itu. Ya, dan tidak pernah mengucapkan dengan lisannya ya, bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Kenapa? Ya karena mujamalah dalam rangka basa-basi ya, dengan kaumnya. Kaumnya musyrik, penyembah berhala ya, pengeramat patung-patung ya, pengagung kuburan ya. Nah, dan orang yang sangat amat percaya dengan jimat, bahasa kita ya, entah itu bentuknya batu ya, ataupun benda-benda pusaka yang dianggap punya ya, sesuatu yang istimewa. Nah, ini kondisinya. Lah, ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam itu membawa ajaran tauhid. Dan di antara prinsip ajaran tauhid adalah memberantas ya, menghilangkan dan memerangi ajaran itu semuanya, ajaran kesyirikan. Abu Thalib enggak mau ambil resiko. Ya. Resikonya kalau dia membela Nabi Muhammad kemudian membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran Islam yang beliau bawa, itu akan dikucilkan, akan dicela, bahkan bisa jadi akan disakiti ya. Sehingga Abu Thalib meskipun dalam hatinya meyakini tentang kebenaran Islam yang Nabi bawa, namun secara lisan tidak pernah mengucapkan, menyatakan Islam adalah agama yang benar di tengah kaumnya. Maka keyakinan Abu Thalib tidak bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat. Ya, nah, meskipun ini di dunia lebih mending, gitulah, ya kan? Lebih mending daripada yang dia dari sisi amalan, ya, ucapan juga tidak pernah menyatakan Islam adalah agama yang benar. Demikian pula enggak pernah meyakini. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, itu di dunia lebih mending kondisinya Abu Thalib ini. Ya, tapi di akhirat sama. Sama. Yang meyakini ya tentang kebenaran Islam namun tidak pernah mengamalkan, demikian pula yang tidak meyakini sekaligus tidak mengamalkan, di akhirat sama nasibnya. Di neraka. Di neraka. Ya, dan apabila meninggal di atas kekafiran, maka dia khalidun mukhaladun finnar, kekal di dalam neraka jahannam selamanya. Lau amana bir rasul latabarra'a min dini qaumihi. Yang kalau seandainya Abu Thalib tadi beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, menyatakan keislamannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya dia akan berlepas diri dari agama kaumnya, agama kesyirikan. Wa huwa la yuridu hadza, sementara Abu Thalib enggak mau yang seperti itu. Enggak mau. Ya. Kenapa demikian? Mana'athun nakhwatul jahiliyyatu wal hamiyatul jahiliyah min an yusarriha wa yudhhira ma fi qalbihi. Karena faktornya, karena sebabnya kenapa Abu Thalib seperti itu? Ya. Hatinya meyakini, lisan enggak pernah mengucapkan. Kenapa? Kok bisa terjadi? Ya. Ternyata sebabnya adalah karena fanatisme jahiliyah. Fanatisme ya, terhadap kaumnya, terhadap agama nenek moyangnya. Nah, dia lebih cinta ya dengan tradisi dan adat istiadat, bahkan akidah keyakinan nenek moyangnya, agama kesyirikan. Ya. Nah, ternyata ini sebabnya. Ini sebabnya. Hatta wa huwa fi sakaratil maut. Yaqulu lahu Rasul alaihi salatu wassalam, sampai pada saat detik-detik ajal Abu Thalib, Bagaimana kita melihat semangatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada pamannya Abu Talib. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah hari ini. Dibisikkan di telinganya Abu Talib. Nabi hadir, Abu Talib lagi sekarat, sakit keras. Dan itu sudah nampak, sudah parah. Nabi bisikkan ya, di telinganya Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka ini juga sebuah anjuran dari Nabi ya, pada saat seorang itu sekarat ya, menjelang meninggal, itu bagi yang hadir untuk mentalkin ya, mengajari, menuntun talkin itu ya, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dalam Sunan Abi Dawud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhla jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya dari ucapan-ucapan dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya, mana sallallahu min fadli. Maka Nabi semangat. Ya, Nabi semangat untuk saat-saat terakhir beliau dengan paman yang beliau cintai ya, untuk paling tidak ada manfaat yang beliau berikan. Ditalkin. Ini yang dianjurkan. Ya. Ini yang dianjurkan. Adapun mentalkin orang yang sedang sekarat dengan membacakan surat Yasin ya, atau yang lainnya selain dari kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada dalilnya. Ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu namun dhaif. Ya, laqinu mautakum bi yasin. Talkinkanlah orang yang sedang sekarat dengan surat Yasin. Ini dhaif. Meskipun sebagian kaum muslim mengamalkan. Ketika ada yang sekarat bukan ditalkin kalimat la ilaha illallah tapi rame-rame bacakan surat Yasin. Ini tidak ada hadis yang sahih. Ya, yang menunjukkan anjurannya. Ya, tapi dengan kalimat la ilaha illallah. Walhasil terus Nabi ulang-ulang, fa yaqulu lahu Abu Jahal wa man ma'ahu. Namun ternyata selain Rasulullah, di samping Abu Talib yang sedang sekarat ini, ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Ya, tokoh dan pentolan kaum musyrikin Mekah saat itu. Dan yang bersamanya tidak disebutkan di sini siapa yang bersama Abu Jahal saat itu. Ya, ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim diantaranya. Ya, teksnya seperti ini. Ada Abu Jahal dan yang bersamanya. Dan apabila dilihat ya, konteks hadisnya, yang bersama Abu Jahal saat itu, ya, adalah Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah, subhanallah, saat Abu Talib meninggal itu masih dalam kondisi kafir. Namun setelah itu beliau masuk Islam. Masuk Islam. Dan baik Islamnya dan beliau sahabat. Makanya di sini tidak disebutkan secara terang-terangan ya, nama beliau. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Abdullah bin Umayyah. Yang saat itu memang masih dalam kondisi musyrik, tapi setelah itu masuk Islam. Waman ma'ahu, dan yang bersama Abu Jahal. Apa yang diucapkan Abu Jahal saat itu kepada Abu Talib? Atatruku dina Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, agama bapaknya, yaitu agama kesyirikan. Dalam konteks yang lain Abu Jahal mengatakan, atarghabu amilati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Apa yang dimaksudkan oleh Abu Jahal saat itu kepada Abu Talib? Membangkitkan kembali ya, fanatisme golongan, fanatisme kepada agama nenek moyang, tradisi jahiliyah. Ya, kalau diingatkan dengan jasa-jasa ya, nenek moyang, ya Sebagian orang, oh iya memang kita ini ada ya gara-gara orang tua kita. Ya mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya keutamaan, punya jasa, punya ini, punya itu. Dipancing seperti itu, bangkit semangat asobiahnya Abu Talib. Ya. Jadi meskipun sekarat tapi masih bisa mendengar ya, apa yang diucapkan oleh orang-orang sekitar Nabi dan Abu Jahal saat itu. Wa fi nihayati, namun ternyata pada akhirnya ya Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Tidak pernah mengatakan la ilaha illallah huwa ala dini Abdul Muthalib. Dia berada di atas agama Abdul Muthalib. Maksudnya apa? Agama kesyirikan. Wa mata wa lam yaqul la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Terus apa manfaat keyakinannya tentang kebenaran Islam? Enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Nah, ini satu faedah besar bahwa sekedar keyakinan ya, membenarkan Islam, membenarkan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, Islam adalah agama yang paling sempurna ya. Manhajus salaf adalah manhajul haq, tapi enggak pernah mengamalkan, enggak pernah menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, berakidah bukan dengan akidah salaf, beribadah bukan dengan ibadah Rasulullah dan para sahabat, berakhlak bukan dengan akhlak para salaf, gak mau sama sekali, sekedar ngaku-ngaku saja atau meyakini saja, la yanfa' abadan, gak manfaat sama sekali. Ini Abu Talib kurang apa? Kurang apa Abu Talib? Ya kurang mengucapkan dua kalimat syahadat, itu aja. Adapun masalah hati sudah, ya. Pembelaan terhadap Nabi sudah, ya. Beliau yang melindungi Nabi, beliau yang membela Nabi, ya. Bahkan pasang badan, siapa menyakiti Muhammad, langkahi dulu mayatku, hadapi saya dulu. Makanya kaum musyrikin segan kepada Abu Talib. Tapi demikian. Ya, lisan enggak pernah mengucapkan, apalagi mengamalkan. Nah. Wa kana min ahli an-nar ma annahu mu'minun bi qalbihi mu'tarifun bidzalik kama fi asy'arihi al-mawjudati baina aydina walati fiha tasrih wal iqrar bi anna dina Muhammadin haqqun. Namun ternyata ya, karena memang demikian keadaannya, Abu Talib mati. Ya, bukan di atas Islam, bukan di atas iman, tapi di atas kesyirikan, maka dia menjadi ahlun nar. Dalam kondisi dia beriman dengan hatinya, mengakui dalam kalbunya, sebagaimana bait-bait syair yang telah kita sebutkan dahulu, bagaimana pengakuan Abu Talib terhadap kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran agama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, wa nadinal musyrikina batil. Pengakuan bahwa agama kaum musyrikin adalah agama yang batil. Lakinnahu lam yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aba yaqul la ilaha illallah. Akan tetapi Abu Talib tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Enggan. Padahal kalimatnya ya pendek. Pendek sekali. La ilaha illallah. Orang sekarang sudah lata. Ya. La ilaha illallah biasa. Ya, tapi sayang, enggak ngerti apa yang diucapkan. Ya, Abu Talib, ya dia orang Arab. Tahu apa makna, apa konsekuensi dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, sehingga enggak pernah mengucapkan karena konsekuensinya dia harus meninggalkan semua penyembahan terhadap berhala-berhala dan patung-patung kaum musyrikin itu. Dan dia enggak mau itu. Enggak mau. Ya. Nah. Karena makna dalika khalu ibadatil asnam allati hiya dinu qaumihi. Karena konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan ya peribadatan kepada patung-patung yang itu merupakan agama kaumnya, yaitu agama kaum musyrikin Quraisy. Jadi konsekuensinya nih harus meninggalkan patung-patung. Ya, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya meninggalkan dan bahkan menghancurkan, ya tempat-tempat yang dikeramatkan, membuang jauh-jauh, sekaligus nggak ada keyakinan sama sekali dengan jimat-jimat yang selama ini dipuja-puja, harus tinggalkan semuanya. Itu konsekuensinya. Ya. Dan Abu Thalib nggak mau seperti itu. Tidak mau. Ini namanya mujamalah, basa-basi. Basa-basi. Nah, makanya metode dakwah yang basa-basi seperti ini yang justru yang laris. Yang laris. Secara dakwah, ya menyerukan tauhid dan sunnah. Dakwah. Pembahasan-pembahasan kencar, ya, di mana-mana, dari perkotaan sampai pelosok pedesaan, ya, bahkan yang menjadi kantong-kantong, ya, pos-pos pemurtadan, ya, mereka datangi, ya, secara teori demikian, dan mengaku mereka di atas dakwah salaf, ya dakwah salaf. Namun ternyata dari sisi yang lain, ya karena beberapa pertimbangan, ya sebagian karena pertimbangan nanti kalau saya sampaikan, ya nanti difahami kita dakwahnya keras. Kalau nanti kita amalkan, ya manusia akan meninggalkan. Nanti kalau kita terapkan, manusia akan lari, ya, dari kita dan seterusnya. Akhirnya apa? Dari sisi dakwah, ajakan kepada umat menampakkan dakwah tauhid, ya, dakwah sunnah, memerangi kesyirikan, memerangi bid'ah. Tapi sisi yang lain, banyak toleransi. Banyak toleransi, ya. Padahal itu merupakan prinsip, prinsip masih bermudah-mudahan, ya, dengan gambar, video dan foto, masih bermudah-mudahan untuk melakukan kajian-kajian campur baur antara laki dan perempuan. Masih bermudah-mudahan dalam masalah, ya, politik dan pemerintahan dan seterusnya. Masih bermudah-mudahan dalam pergaulan, ya, merangkul dan merekrut akrab dekat dengan semua tokoh dari seluruh golongan dengan alasan supaya bisa merangkul mereka semuanya masuk ke dalam dakwah, tapi ternyata tidak. Sehingga ini yang dianggap moderat. Ini yang dianggap salafi moderat katanya. Salafi pertengahan. Kalau yang enggak mau seperti itu keras. Salafi mutasyaddid. Ya. Salafi mutasyaddid. Kalau kajian harus dipisah. Wah, itu cirinya itu. Ya. Ciri salafi mutasyaddid. Kajiannya enggak mau kumpul dengan perempuan. Laki perempuan harus dipisah. Nah, itu salafi mutasyaddid. Ya. Enak salafi yang itu tuh. Yang mana? Ya, kalau kajian masih ada toleransi. Ya, masih hikmah. Ya, masih hikmah katanya. Lembut. Enggak keras kayak yang itu. Ya, padahal ini ngerusak. Ngerusak, memfitnah. Ya, Allahul musta'an. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini yang terjadi di masyarakat. Ya, maka penting antara apa yang diyakini dalam hati, apa yang diikrarkan dengan lisan, dengan praktek, ya, di lapangan secara zahir, itu harus sinkron. Ya. Nah, Fahada fihi anna al-hamiyata al-jahiliyata qad tahmilu al-insan 'ala al-kufr wa la'udzu billah. Maka dari kisah yang kita sebutkan tadi ada sebuah faedah yang bisa kita petik. Apa faedahnya? Bahwa fanatisme golongan, fanatisme jahiliyah, asabiyah, ya, itu bisa menyeret dan membawa seseorang kepada kekafiran. Kepada kekafiran. Cinta buta dengan kaumnya. Cinta buta loyal, ya, dengan tradisi dan adat istiadat kaumnya yang penuh dengan kemaksiatan bahkan kesyirikan. Ya, cinta buta dengan seseorang yang di atas penyimpangan. Cinta buta dengan sebuah partai ataupun golongan. Cinta buta dengan sebuah suku atau kabilah tertentu tanpa melihat di atas kebenaran atau di atas kesalahan. Ini bisa menyeret seseorang kepada kekufuran. Ya. Nah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dan surat Al-Fath ayat ke-26. Allah menyatakan idja'al alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang kafir menanamkan pada hati-hati mereka fanatisme golongan, fanatisme jahiliyah. Artinya apa? Fanatik, asabiyah. Ya, ini bukan tradisi Islam. Bukan akhlak seorang muslim, tapi ini adalah tradisi jahiliyah. Ya, tradisi jahiliyah. Maka disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Ini bukan termasuk kebiasaan dan akhlak seorang muslim. Apa itu? Orang yang ketika tertimpa musibah dia memukul, menampar wajahnya, ya, atau merobek-robek bajunya, menampakkan kekesalannya dan ketidakterimaannya terhadap takdir Allah. Karena musibah, karena sakit, ada yang meninggal kerabatnya, ya, bukannya istighfar, mengatakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, malah menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain sampai menggundul kepalanya, ya, membotak rambutnya sebagai bentuk dan ungkapan bela sungkawa. Bahkan termasuk tradisi yang mungkin pada hari-hari ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika ada yang meninggal, rame-rame pakai baju hitam sebagai bentuk bela sungkawa, menunjukkan kami ikut bersedih dan merasakan apa yang Anda rasakan yang tertimpa musibah. Ini bukan tradisi kaum muslimin, ini tradisi orang-orang kafir. Baju serba hitam, yang perempuannya pakai kerudung hitam, yang lakinya juga pakai baju celana hitam. Ini bukan tradisi kaum muslimin, ini tradisi ahlul kitab, orang-orang kafir, kaum Nasrani. Dan umat Islam tidak boleh menyerupai dan mengikuti kebiasaan mereka. Ya. Nah. Lah, di antara yang Nabi sebutkan pula adalah wada bidakwal jahiliyah. Ketika seorang tertimpa musibah, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Di antara tafsirnya, seruan jahiliyah di sini ketika tertimpa musibah adalah teriakan dan tangisan histeris. Teriakan dan tangisan di luar kewajaran. Yang pada asalnya seorang ketika tertimpa musibah menangis, meneteskan air mata, bersedih, itu manusiawi dan itu diperbolehkan secara syar'i. Namun apabila sampai meraung-raung, ya, sampai berteriak-teriak, meronta-ronta, ya, ini sudah pada tingkatan niyahah, meratap, yang itu merupakan dosa besar. Dan itulah yang disebut oleh Nabi seruan jahiliyah. Dan itu kebiasaan dan tradisi jahiliyah. Orang musyrik dulu kalau ada yang meninggal seperti itu. Ya, guling-guling, ya, enggak terima, mencambak-cambak rambutnya, enggak terima, ya, menampar-nampar pipinya, enggak terima, seperti itu. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, seruan jahiliyah di sini kata para ulama yaitu seruan fanatisme golongan. Ya. Nah, dan ini fatal. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Makanya di dalam Sahih Muslim ya, dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan." Ya Rasulullah, di sana ada seorang yang berperang karena dia pemberani. "Wa rajulun yuqatilu riya'an." Dan di sana ada seorang ikut berjihad karena riya, ingin dipuji oleh manusia. "Wa rajulun yuqatilu lil maghnam." Dan di sana ada pula yang ingin berperang ya Rasulullah, tapi sekedar untuk mendapatkan jatah dan bagian harta rampasan perang, ghanimah, cari harta. Ikut perang tapi cari harta yang diinginkan, yang dituju. "Wa rajulun yuqatilu hamiyatan." Dan di sana ada ya Rasulullah, orang yang ikut berjihad, ikut berperang melawan orang kafir, tapi motivasinya, dorongannya adalah karena fanatisme golongan. Kenapa? Mungkin karena ada orang yang satu daerah, orang yang satu kampung, mungkin kerabatnya meninggal, dia enggak terima, dendam. Makanya ikut berperang. Jadi bukan dalam rangka untuk membela agama Allah. Kata orang tadi, "Ya Rasulullah, siapa kalau begitu yang betul-betul berjihad karena Allah?" Apa kata Nabi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad dalam rangka ya, untuk mengangkat kalimat Allah, dia berjihad untuk membela agama Allah, bukan karena riya, bukan karena dia tipenya pemberani, bukan karena fanatisme golongan, bukan karena ingin tampil ya, tapi karena membela agama Allah, maka itulah yang kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Itulah yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peran penting ya, islahul qalb, islahun niyyah, memperbaiki niat. Ya. Nah. Kemudian kita sedikit selesaikan, fal insan la yusiru ala dinil haqqi syai'an mahma kallafahu dzalik. Maka seseorang hendaknya, di sini sebuah pelajaran yang kedua, bahwa hendaknya seseorang itu tidak boleh mendahulukan perkara lain daripada kepentingan agamanya yang benar ini. Ya. Artinya ketika ada benturan antara kepentingan agama, hak Allah dan Rasulnya, dan hak selain Allah dan Rasulnya, mungkin hak pribadinya atau kepentingan ya, dirinya sendiri atau golongannya, ya, maka hendaknya yang didahulukan adalah hak Allah dan Rasulnya. Ya, contoh tadi ketika ada orang berjihad ya, ada sebagian seperti itu. Ya, kenapa berjihad? Dendam. Ya. Kalau dalam istilah ini jiwa korsa itulah. Jiwa korsa. Ya, solidaritas. Ya, kenapa? Ini teman saya disakiti, didolimi, saya enggak terima. Saya harus tuntut balas sama orang tersebut. Ya, ini yang seperti ini tradisi jahiliyah, enggak boleh. Ya, jadi ini kesampingkan. Hilangkan, singkirkan jauh-jauh. Terus gimana? Ya harus niatnya tulus. Meskipun kelihatannya sama ya, tapi niatnya beda. Niatnya beda. Yang dituju beda. Yang dituju beda. Meskipun berat. Wa la yakhsha fillahi lawmata la'im. Hadza huwal wajib. Dan seseorang ya, hendaknya tidak takut celaan dari orang yang mencela dia saat ia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal wajib. Ini yang wajib. Nah, alhasil ikhwan fillah na'udzukumullah, kembali ya, mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang kita paparkan dari awal sampai akhir pembahasan, yaitu hendaknya seorang muslim itu wajib ya, harus untuk memadukan ya, Islam yang ia anut ya, antara yang zahir dengan yang batin. Islam yang zahir dengan iman yang ada dalam hati itu harus dikompromikan, harus dipadukan, harus ditunjukkan, dibuktikan. Ya. Nah, hilang salah satunya, maka dia bukan muslim, bukan mukmin. Ya, sehingga harus ada dua-duanya. Maka ini juga memberikan faedah kepada kita, pentingnya kita dalam mempelajari Islam itu harus imbang. Ya, ya, semangat untuk membenahi ibadah-ibadah lahiriah kita yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Demikian pula semangat dalam membenahi ibadah-ibadah batiniah kita, amalan-amalan hati kita. Ini juga penting. Kenapa? Ini gak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Ya. Keyakinan harus dibenahi, akidah harus dibenarkan, diluruskan. Sebagaimana ibadah juga harus diluruskan. Ya. Itulah Islam. Taib, sampai di sini insyaallah. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Bidillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.